hatiku pun telah pula hilang, hilang tanpa kesan. Aduhai nasib, apalah daya, cinta tanpa hidupku pun merana. Inilah kisahku semalam di Malaysia. Iri rasa sunyi, aduhai nasib, apalah daya. Aku hanya seorang pengembara hidupku pun merana.